Saya panggil buat teman saya yang energik banget, sudah panal pastinya ya. Kita panggil buat Ratna Antika Monata. Ayo, ayo. Ayo, Rat. Ayo. Nasib kita diwangkaran kemarin yang ini kia. Ayo, kawan. RSC, selamat datang Monata Mania. Bapak ibu tamu undangan yang masih standby di sini selamat sore. Asmanipun sinten? Pak Sunar. Pak Sunar, jenengan itu ndak kelihatan sekali.